الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد قال الإمام ابن القيم رحمه الله فصل فلما استقر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة وأيده الله بنصره بعباده المؤمنين الأنصار وألف بين قلوبهم بعد العداوة والإحن التي كانت بينهم فمنعته أنصار الله وكتيبة الإسلام من الأسود من الأسود والأحمر وبذلوا نفوسهم دونه وقدموا محبته على محبة الآباء والأبناء والأزواج وكان أولى بهم من أنفسهم. رمتهم العرب واليهود عن قوس واحدة وشمروا لهم عن ساق العداوة والمحاربة وصاحوا بهم من كل جانب والله سبحانه يأمرهم بالصبر والعفو والصفح حتى قويت الشوكة واشتد الجناح فأذن لهم حينئذ في القتال ولم يفرضه عليهم وقال تعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. فلما استقر رسول الله بالمدينة ketika beliau telah tetap di kota Madinah, mukim di kota Madinah, وَأَيَّدَهُ اللَّهُ بِنَصْرِهِ dan Allah menolongnya dengan bantuannya berupa hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman dari kalangan Ansar. Wa'allafa baina qulubihim ba'dal adawati wal ihani, dan Allah Subhanahu wa taala satukan hati-hati orang Ansar setelah dahulunya antara Aus dan Khazraj sekian tahun lamanya mereka saling bermusuhan, dipersaudarakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Famana'athu ansarullah wa katibatul islam min al-aswad wal ahmar, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang-orang Ansar sebagai pembela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka merupakan kelompok Islam yang menghalangi segala sesuatu yang membahayakan Rasulullah dari kalangan orang-orang taib hitam atau orang putih. Wa badalu nufusahum dunahu, orang-orang Ansar inilah yang mengorbankan seluruh jiwa mereka membela Rasulullah. Wa qaddamu mahabbatahu ala mahabbatil abai wal abna'i wal azwaj, orang-orang Ansar lebih mendahulukan kecintaan mereka kepada Rasulullah ketimbang kecintaan mereka kepada bapak-bapak mereka, anak-anak mereka, istri-istri mereka. Wa kana aula bihim min anfusihim, dan mereka bahkan lebih mengutamakan Rasulullah dari diri-diri mereka sendiri. Ramathumul Arab wal Yahud an qausin wahidah, mereka dibidik oleh orang-orang Arab secara keseluruhan, demikian juga orang Yahudi. Bidikan satu anak panah. Mereka fokus terhadap orang-orang Ansar. Wa syammaru lahum an saqil adawati wal muharabah, dan mereka menyingsingkan lengan baju mereka semangat berdiri satu barisan dalam memusuhi dan memerangi orang-orang Ansar. Wa sahu bihim min kulli janib, mereka meneriaki orang-orang Ansar dari semua sisi. Wallahu subhanahu ya'murhum bis sabri wal afwi was safh, dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para sahabat untuk bersabar, memaafkan, lapang dada, sampai menjadi kokoh kuat kekuatan dan persiapan perang mereka. Wastaddal janah, dan semakin kuat segala sesuatunya. Fa'adina lahum hina idzin fil qital, maka barulah pada saat itu Allah mengizinkan mereka untuk berperang, walaupun belum diperintahkan secara wajib. Dengan firman Allah Subhanahu wa taala, udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Telah diizinkan untuk orang-orang yang telah dianiaya, telah dizalimi, untuk berperang. Wa innallaha ala nasrihim laqadir, dan Allah Subhanahu wa taala maha mampu untuk menolong mereka, orang-orang yang beriman ini. Jadi setelah kuat, memiliki kekuatan, memiliki kemampuan, memiliki persiapan, barulah mereka diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena perang itu bukan, barakallahu bikum, mencari mati. Bukan. Sekali lagi, perang bukan mencari mati. Perang tujuannya li'la'i kalimatillah, untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Adapun mati sebagai syuhada itu konsekuensi dari apa? Peperangan. Ketika sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi Rasulullah dan mengatakan, ya Rasulullah, doakan kami untuk kami mati syahid ya Rasulullah. Jadi, tujuan perang bukan mati syahid. Tujuan perang adalah li'la'i kalimatillah, untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, untuk menyebarkan agama tauhid ini. Ini tujuan. Jadi, berperang. Karena Rasulullah telah mengisyaratkan, ketika ada orang bertanya, ya Rasulullah, ar-rajul yuqatilu hamiyatan, war-rajul yuqatilu syaja'atan, war-rajul yuqatilu kada wa kada, fa'ayu dhalika fi sabilillah, yang mana gerangan yang ada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan jawaban tepat, man qatala li takuna kalimatullahi hiyal ulia fahuwa fi sabilillah. Barang siapa yang berperang untuk menegakkan kalimat Allah di atas muka bumi ini, membela agama Allah Subhanahu wa taala, maka itulah yang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena asabiyah, bukan karena pengen dapat ganimah. Barakallahu fikum. Jadi bukan cuma sekedar mau dapat ganimah. Baik. Sahih. Itu hadis dan kejadian yang sahih bahwa seorang sahabat yang meminta untuk mati syahid. Barakallahu fikum. Itu adalah cita-cita. Tapi bukan sekedar untuk mati orang berperang. Paham barakallahu fikum. Baik. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita lanjutkan tadi hadisnya, ketika datang orang-orang meminta, ya Rasulullah, doakan kami untuk mati syahid. Kata Rasulullah, Allahumma sallimhum wa ghannimhum. Ya Allah, selamatkan mereka. Ya Allah, berikan ghanimah untuk mereka. Kalau sekedar untuk mati, ya tidak perlu pakai baju perang. Ya kan? Tidak perlu pakai pedang. Tinggal menyerahkan diri. Ditebas oleh orang-orang kufar, mati. Barakallahu fikum. Jadi perang fisabilillah bukan sekedar hanya sekedar untuk mati. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan kaum muslimin untuk memulai peperangan kecuali mereka setelah apa? Kuat. Setelah mereka mampu untuk melakukan peperangan. Ada syaukah, ada kekuatan. Baru mereka diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya apa? Sebelumnya mereka diperintahkan untuk bersabar. Bersabar. Karena perang tanpa persiapan mati konyol. Baik. Perang, barakallahu fikum, maju ke medan perang tanpa ada persiapan sama dengan bunuh diri. Baik. Sama dengan bunuh diri. Makanya dalam peperangan ada strategi. Barakallahu fikum. Baik. Dan harapannya ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kaum muslimin menang, yang dengannya kalimat Allah Subhanahu wa taala tegak di atas muka bumi. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kaum muslimin untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala karena mereka senantiasa dizalimi, dianiaya dari sejak apa? Didakwahkannya dakwatut tauhid ini. Dibunuh, disiksa, dianiaya, dilecehkan, direndahkan, dihinakan, diambil hartanya dan seterusnya, didzalimi. Dan Allah berjanji bahwa Allah akan menolong mereka. Ketika mereka minta untuk segera berperang melawan, kata Rasulullah SAW menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala, "Kufu aydiyakum wa aqimus shalah." Tahan tangan-tangan kalian dan tegakkan salat. Baik. Wa qad qalat ta'ifatum inna hadzal idn kana bi Makkah wa surah Makkiyah wa hadza ghalatun li wujuh. Sebagian orang mengatakan bahwa izin untuk berperang dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang beriman ini katanya di Makkah dan surahnya surah Makkiyah, yakni surah Taib Al-Hajj. Wa hadza ghalatun li wujuh. Pernyataan ini dan pendapat ini salah dari beberapa sisi, kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Pertama, annallaha lam ya'dan bi Makkah lahum fil qital. Pertama, bahwa Allah tidak pernah mengizinkan para sahabat untuk berperang ketika mereka masih di kota Makkah. Wala kana lahum syaukah yatamakkanuna biha minal qital bi Makkah. Dan mereka, orang-orang muslim, kaum mukminin, belumlah memiliki syaukah. Syaukah ini kekuatan yang mereka bisa melawan dan berperang melawan orang-orang kafir di Makkah. Tidak ada kekuatan. Bahkan termasuk mereka orang-orang lemah. Sehingga ada yang dibunuh, ada yang disiksa. Asal yang kedua, annasiyaqal ayah yadullu ala annal idna ba'dal hijrah wa ikhrajuhum min diyarihim fa innahu qala alladhina ukhriju min diyarihim bighairi haqqin illa an yaqulu rabbunallah. Yang kedua, alasannya bahwa siyaqul ayah yadullu ala annal idna ba'dal hijrah. Bentuk ayat ini yang menunjukkan tentang izin dari Allah untuk berperang bagi orang-orang yang beriman ini setelah hijrah dan setelah dikeluarkannya mereka dari negeri mereka, sebagaimana Allah berfirman, alladzina ukhriju min diyarihim bighairi haqq illa yaqulu rabbunallah. Mereka dikeluarkan, diusir dari negeri-negeri mereka tanpa hak kecuali karena mereka mengatakan rabbunallah. Ini yang menjadikan mereka diusir. Artinya izin ini setelah hijrahnya mereka. Haulai humul muhajirun, dan mereka adalah orang-orang muhajir. Itu yang kedua. Yang ketiga, qauluhu ta'ala hadani khasmani ikhtasamu fi rabbihim. Taib. Hadani khasmani ikhtasamu fi rabbihim. Nazalat fil ladaini tabarazu fil ladina tabarazu yawma badrin minal fariqaini. Turun berkenaan dengan orang-orang yang tabarazu yawma badr. Taib. Tabarazu ini untuk orang yang merupakan jagoan atau jawara dari dua belah pihak. Taib. Maju beberapa orang dari kalangan kaum muslimin dan beberapa orang dari kalangan kufar. Duel. Taib. Ketika pasukan perang sudah berhadap-hadapan, maju berapa orang dari kaum muslimin, dan beberapa orang dari kaum musyrikin. Namanya mubaraza. Taib. Artinya nampak muncul dari pasukan ini berapa orang, muncul nampak dari pasukan ini berapa orang, duel mereka. Setelah itu barulah berkecamuk perang. Barakallahu fiik. Nazalat fil ladina tabarazu yaum badr min al fariqain. Ar-rabi yang keempat, annahu qad khatabahum fi akhir hadi qawli ya ayyuhal ladina amanu. Al khitabu bidzalika qul hi madani. Fa amal khitabu ya ayyuhan nas fa mushtarakun. Ya ayyuhal ladina amanu, khitab ini barakallahu bikum madani. Kebanyakan Allah SWT memanggil kaum muslimin di Madinah dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu. Sementara panggilan ya ayyuhan nas mushtarak. Yani panggilan untuk mereka sebelum melakukan hijrah. Maka dipanggil semuanya ya ayyuhan nas, ya ayyuhan nas, ya ayyuhan nas. Karena dipanggil kaum muslimin dengan orang-orang musyrikin dipanggil semuanya. Tabarakallahu fiik. Yang kelima, annahu amara biha abil jihad alladhi ya'umul jihad bil yadi wa ghairihi. Wa la raiba anna al amra bil jihad al mutlaq innama kana ba'da al hijrah. Amma jihadul hujjah fa amara bihi fi Makkah bi qawlihi fala tuti'il kafirin wa jahidun bihi jihadan kabira. Al-Quran jihadan kabira. Fahadhi suratun makkiyah wal jihadu fiha huwa at-tabligh wa jihadul hujjah wa ma jihadul ma'muri fi suratil hajji fa yadkhulu fihi al-jihadu bis-sayf. Yang kelima, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang mukmin untuk berjihad. Alladhi ya'umul jihada bil yadi wa ghairihi. Yang tentunya perintah jihad ini umum dengan tangan atau dengan hujjah. Wala raiba anna al-amra bil jihadi al-mutlaq innama kana ba'dal hijrah. Dan tidak diragukan lagi bahwa hijrah, perintah untuk berjihad secara mutlak ini setelah hijrahnya orang-orang mukmin ke Madinah. Fama jihadun al-hujjah, adapun jihad dengan hujjah, maka ini perintah ketika beliau masih di Makkah. Dengan ucapannya subhanahu wa ta'ala fala tuti'il kafirina wa jahidun bihi, yani bil Quran jihadan kabira. Fala tuti'il kafirin, janganlah engkau mengikuti orang-orang kafir, dan perangilah mereka dengan Al-Quran ini jihadan kabira. Taib, yani dengan hujjah. Fahadi suratun makkiyah, ini surah makkiyah, wal jihadu fiha huwa tabligh, dan jihad di kota Makkah dengan cara menyampaikan risalah, menyampaikan at-tauhid, wa jihadul hujjah. Wa ammal jihadul ma'muri bihi fi suratil hajji, adapun jihad yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah al-hajj, fayadkhulu fihi al-jihad bis-sayf, maka termasuk di dalamnya jihad dengan pedang. Barakallahu fikum. Yang keenam, annal hakim rawa fi mustadrakihi min haditsil a'mash an Muslim al-Batin an Sa'id ibn Jubair an Ibn Abbas qala lamma kharaja Rasulullah min Makkah qala Abu Bakar. Taib. Lama akhraju Rasulullah SAW mimma kata qala Abu Bakar akhraju nabiyahum inna lillahi wa inna ilaihi raji'un layahlikunna. Baik. Kata Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, ketika Rasulullah SAW keluar dari kota Makkah hijrah bersama dengan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, berkata Abu Bakar akhraju nabiyahum, orang-orang musyrikin ini, orang-orang Quraisy Makkah ini telah mengusir keluar nabi mereka dari kota Makkah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini adalah musibah yang sangat besar. Layahlikunna. Niscaya mereka akan binasa. Baik. Fa'anzalallahu azza wa jalla, maka Allah turunkan udina lilladzina yuqataluna bi annahum dhulimu wa hiya awwalu ayatin nazalatil qital. Diizinkan bagi orang-orang yang diperangi dan dianiaya untuk berperang karena mereka selama ini dianiaya, dizalimi, yakni orang-orang beriman. wa hiya awwalu ayatin nazalatil qital, dan ini ayat pertama yang turun berkenaan dengan peperangan. Wa isnaduhu ala syarti sahihaini wa siyaqu surati yadullu ala anna fiha al-makki wal madani fa inna qisata ilqa'i syaitani fi umniyati ar-rasuli makkiyya wallahu a'lam. Wa hiya awwalu ayatin, ini awal ayat yang turun berkenaan dengan peperangan, dan sanadnya sesuai dengan syarat sahih Muslim, sahih Bukhari. Dan siyaku surah menunjukkan bahwa fiha al-makki wal madani, bentuk surahnya seperti makki wa madani, bisa ini bisa itu. Inna kisata ilqa'i syaitani fi umniyati rasuli makkiyah, karena kisah barakallahu bikum bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disisipi oleh bacaan syaitan, maka ini kisahnya di Makkah wallahu a'lam. Intinya dan kesimpulannya bahwa perintah untuk berperang udina lilladzina yuqataluna bi annahum dzulimu wa innallaha ala nasrin qadir itu di Madinah. Barakallahu bikum. Faslun thumma farada alaihim alqitala ba'da dhalika liman qatalahum duna man lam yuqatilhum faqala waqatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala mewajibkan orang-orang mukmin berperang, memerangi orang yang memerangi kaum muslimin dan tidak memerangi orang yang tidak memeranginya. Yani memerangi orang yang menyerang saja. Kata Allah Subhanahu wa taala waqatilu fi sabilillahi alladziina yuqatilunakum, perangi mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang telah memerangi kalian. Tsumma farada 'alaihim qitalal musyrikiina kaffa, setelah itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk memerangi musyrikin secara keseluruhan. Mau mereka menyerang atau tidak, pokoknya mereka diperangi semuanya. Wa kana muharraman tsumma ma'dunan bihi, yang dulunya perkaranya diharamkan kemudian diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memerangi musyrikin secara keseluruhan. Tsumma ma'muran bihi liman bada'ahum bil qital. Kemudian mereka diperintahkan untuk memerangi siapapun yang memulai berperang. Tsumma ma'muran bihil jami'il musyrikina, kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk memerangi seluruh kaum musyrikin. Imma fardh ain ala ahdil qaulaini aw fardh kifayah ala al masyhur, apakah ini perintah dalam bentuk fardhu ain untuk menurut pendapat atau fardhu kifayah dan ini masyhur. Wa tahqiqu anna jinsal jihadi fardhu ainin imma bil qalbi wa imma bil lisani wa imma bil mali wa imma bil yadi fa ala kulli muslim ayu jahida bi naw'in min hadhil anwa. Setelah diteliti tahqiq, setelah di barakallahu bikum, anna jinsal jihadi fardhu ain, bahwa jenis jihad ini sebenarnya fardhu ain, semua kaum muslimin wajib berjihad. Baik, yang mana dia mampu, maka itulah yang dia lakukan. Karena jihad ini sangat banyak. Imma bil qalbi, dengan hati. Wa imma bil lisani, jihad dengan lisan. Wa imma bil mal, atau dengan harta. Wa imma bil yadi, atau dengan tangan. Fa'ala kulli muslim ayu jahida bina min hadil anwa', maka setiap muslim wajib jihad dengan berbagai macam jenis-jenis jihad ini. Amal jihad bin nafsi fa fardu kifayah. Adapun jihad dengan jiwa raga ini dalam peperangan, memakai senjata fa fardu kifayah, maka ini adalah fardu kifayah. Wa amal jihad bil mal fa fi wujubihi qaulani. Adapun jihad dengan harta benda, maka tentang kewajibannya dua pendapat para ulama. Wa sahih wujubuhu, dan yang benar adalah wajibnya tetap. Lian al-amra bil jihadi wa bin nafsi fil Qur'ani sawa. Karena perintah untuk berjihad dengan harta ini dan jiwa ini dalam Qur'an sama saja. Sebagaimana Allah mengatakan, amfiku intiru khifafa wa thiqala wa jahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Dhalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Intiru khifafa wa thiqala, berangkat kalian menuju peperangan jihad fi sabilillah dalam keadaan ringan atau berat. Baik, Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum, berperanglah kalian, mengorbankan harta kalian dan jiwa-jiwa kalian di jalan Allah. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lam. Itu lebih baik untuk kalian jika sekiranya kalian mengetahui. Baik. Kita baca catatan kaki di bawah di sini. Di sini ada catatan kaki dari Syekh Ibn Baz rahimahullahu taala tentang marhalah, tingkatan-tingkatan atau tahapan-tahapan perang yang dilewati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-awwal al-idnu idza ra'au al-maslahata qatalu. Izin dari Allah Subhanahu wa taala, kalau mereka melihat bahwa perang itu ada maslahahnya maka mereka berperang. Izin, bukan kewajiban. Tsumma ujaballahu alaihimul qital liman qatalahum lid-difa'. Kemudian berikutnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan untuk mereka berperang bagi siapa yang memerangi kaum muslimin untuk membela diri. Alladzi qatalakum qatiluhu. Yang memerangi kalian wahai kaum muslimin, perangi mereka juga. Fa in i'tazalukum falam yuqatilukum wa alqa ilaykum as-salama fama ja'ala Allahu lakum alaihim sabila. Fa in i'tazalukum, kalau orang musyrikin itu, orang kufar itu menghindari kalian dan tidak memerangi kalian dan mereka meminta untuk damai, maka tidak ada jalan kalian untuk memerangi mereka. Tidak ada jalan untuk memerangi mereka. Mereka tidak mau memerangi kalian dan tidak mengusik kalian. Barakallahu fikum. Itu tahap kedua. Tsumma amarhum bil qital mutlaqan man qatalahum wa man bada'ahum. Kemudian Allah SWT merintahkan untuk berperang secara mutlak. Man qatalahum wa man bada'ahum. Yang memerangi kaum muslimin dan memulai peperangan. Qulu la ikraha biddin, hadhihi al-halatul ula. Asaniya amma bil halati tsalitsa fahiya al ikrah, fayumaruna bil qitali wa yukrahuna alaihi. Ada bunyi ketiga, maka mereka harus diperangi dan dipaksa. Taib. Kalau tidak dia aja masuk Islam, kalau tidak maka imma diperbudak wa imma dibunuh wa imma. Fa in abau qatilu illa ayyakunu min ahli jizyati fa innahum yu'addunaha kama qala ta'ala. Kalau mereka tidak mau masuk Islam, juga tidak mau membayar jizyah, maka mereka dibunuh. Barakallahu alaikum. Jadi masuk Islam tidak mau bayar jizyah, tidak mau bayar jizyah perang. Baik. Kata Allah Subhanahu wa taala, qatilul ladina ya la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir wala yuharrimuna ma harramallahu wa rasuluhu wala yadinuna dinal haqqi minal ladina utul kitaba hatta yu'tul jizyata ta'ayyadi wa hum saghirun. Kata Allah Subhanahu wa taala, qatilul ladina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir. Perangi mereka semuanya, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhirat. Wala yuharrimuna ma harramallahu wa rasuluhu, dan tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan rasulnya. Walayadinuna dinal haqq, dan mereka tidak beragama dengan agama yang benar dari kanan orang-orang yang diberi kitab oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta yu'tul jizyata ayyadin wa hum sagirun, sampai mereka mau menyerahkan upeti. Taib, dalam keadaan hina. Barakallahu fikum. Ayyadin wa hum sagirun, ayyadin di sini artinya tidak boleh di ketika menyerahkan upeti itu. Mereka tidak boleh mewakilkan. Setiap orang harus mendatangi tempat penyetoran. Barakallahu fikum. Tidak boleh diwakilkan. Fasunna bil majusi mithlu ma sunna fil yahudi bi akhdil jizyah. Maka ditetapkan untuk orang majusi apa yang ditetapkan untuk orang-orang Yahudi dalam pengambilan upeti. Hadhihi maratibul qital ma'dudun fihi thumma wajibul lid-difa' thumma wajibun mutlaqan ala hasabil maslahah. Inilah tingkatan-tingkatan atau tahapan-tahapan jihad dalam Islam. Pertama, izin dulu. Izin dari Allah Subhanahu wa taala untuk kaum muslimin berperang. Allah mengizinkan. Kemudian kedua, berperang untuk melawan orang yang menyerang duluan. Ini untuk membela diri. Kemudian yang ketiga adalah perintah memerangi orang-orang musyrikin secara mutlak. Nih, sesuai dengan kemaslahatannya. Wa ma'na la ikraha fid din qawlu ahli salafi qila la syai'a alaihi imma mansukhah bi ayatil qital mutlaqa wa qila mansukha illa fi haqqi ahli kitabi wal mayusi fa innahum la yukrahuna idza dafa'u al jizya. Kata-kata la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama, tidak boleh orang dipaksa masuk ke dalam Islam. Sebagian salaf mengatakan bahwa ayat ini sudah terhapus dengan ayat peperangan. Barakallahu bikum. Orang harus dipaksa. Baik. Ada juga yang mengatakan mansukhah. Ini ayat sudah dihapus illa fi haqqi ahli kitab, kecuali pada ahli kitab dan majusi. Fa innahum la yukrahun. Mereka tidak boleh dipaksa untuk masuk dalam Islam selama mereka mau membayar upeti. Amma ghairuhum fa yukrahuna wa yuqataluna hatta yuslimu kama fi hadits Barirah. Adapun selain mereka, maka harus diperangi sampai mereka masuk Islam. Baik. Ini yang dikatakan oleh Syekh Ibn Baz rahimahullahu taala. Baik. Kita cukupkan sampai sini. Barakallahu fikum. Ilahuna subhanakallahu bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.